Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya di sini. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah bahwa perjalanan kita ini ke depan kelihatan tambah kemungkinan kesadaran umat Islam ini kepada tegaknya sistem syar'i dalam kehidupan negeri kita ini. Sambutannya banyak walaupun kelihatan tahapnya belum sampai ke tahap yang pas, masih melewati tahap-tahap demokrasi, tapi ucapan-ucapannya sudah kelihatannya pol-polan. Caranya saja yang lalu tidak sesuai dengan ucapan. Jadi cara, karena caranya tidak sesuai dengan ucapannya, para pemimpin-pemimpin kebanyakan yang demonstrasi itu, sehingga cara demokrasi itu menjadi acuan kerjanya. Sementara yang diomongkan itu adalah ketetapan-ketetapan din, sehingga caranya tidak sesuai dengan ketetapan din, jadi dia lain tingkatnya, sudah tingkat din secara sempurna bicaranya, tapi caranya cara demokrasi, sehingga enggak tuh. Walaupun demikian masih lumayan daripada dinnya memang tidak menjadi tujuan utama. Jadi masih lumayan, barangkali ini merupakan proses. Jadi lumayannya ada jihad super damai. Kan jihad super damai, bukan main tuh. Jadi jihad ala demokrasi itu jihad super damai. Jadi kalau ada yang apa-apa itu damai, jangan ribut. Jadi ini kalimatnya itu, jadi memang sesuai lah dengan yang dimaksud demokrasi itu. Cuma jihad super damai, jadi gak boleh jihad tanggung risiko, gak boleh. Pokoknya jihad ini tanpa risiko, harus super damai, berhasil cita-cita dengan super damai. Wah, ini betul-betul suatu peristiwa yang langka sekali, dan ternyata tahun ini dapat kita menyaksikan hal seperti itu. Mudah-mudahan saja, ya memang begitulah tahap-tahapnya, barangkali mudah-mudahan kepada tujuannya yang pasti, bahwa mereka mengatakan hukum Allah di atas segala itu aturan, itu yang pokok. Lain itu enggak penting lagi, walaupun ngomongnya begitu, kenyataan pun tidak begitu. Dan tidak sedia menerima risiko, sebab harus dengan damai. Ya, barangkali inilah alam negeri kita ini, bahwa barangkali Madinah itu nanti memang tidak dengan senjata. Mungkin harus lewat tahap seperti ini. Sekarang kita melihatnya seperti Erdogan itu. Erdogan. Seperti Erdogan itu, dia lewat permen, akhirnya dia menyatakan kekhalifahan juga. Barangkali itulah tahap akhir zaman itu begitu kali. Wallahu a'lam. Cuma kalau diperhitungkan memang istilah jihad super damai ini suatu istilah yang tidak tepat memang. Sebab jihad itu tidak istilah super damai. Jihad hakko jihad, itu ada jihad yang sebenarnya jihad. Masa jihad visabili demokrasi adalah jihad super damai. Kalau jihad visabilillah lain, ya kita doakan saja. Adapun kita yang sekarang berjalan ke sana, tidak boleh ketinggalan zaman untuk menyampaikan yang hak itu tadi sepanjang kemungkinannya, dengan harapan mudah-mudahan Allah lalu membuat orang itu berpikir, iya ya, bagaimana membela bangsa dan negara ini kok jadi lewat demokrasi itu bagaimana gitu. mudah-mudahan mereka bisa berpikir dengan nasihat itu. So kalau tidak sampai ke sana, ya selamanya begini-begini aja, bolak-balik situ-situ aja. Sehingga ada pernyataan dari Aceh yang saya baca di YouTube itu, kalau Ahok tidak dihukum, maka dia revolusi Islam. Lumayan tuh. Kalau Ahok tidak dihukum, akan ada revolusi Islam. Nah, mudah-mudahan revolusi Islamnya bukan jihad super damai lagi. Sebab kalau jihad super damai lagi, ya bolak-balik di KUHP itulah. Dan melanggar aturan yang berlaku, ini itu segala macam. Super damai namanya. Nah, ini keberadaan kita yang kita saksikan di luar eksternal kita istilahnya. Nah, adapun intern kita ini memang harus kerja cepat dan tangkas. Tidak buang-buang waktu. Jadi kalau ada sesuatu yang harus diselesaikan itu diselesaikan cepat, tidak buang waktu. Kadang-kadang waktu kita masuk, ada juga waktu nganggur. Padahal ada kerjaan yang belum selesai. Mestinya kalau ibadah itu tidak waktu masuk pun, kalau kita ada tugas belum selesai, diselesaikan di luar waktu masuk. Itu kesadarannya meningkat. Sementara kadang-kadang waktu masuk, ada juga selesai, kerjaan belum selesai, tidak diselesaikan. Mestinya apabila ada kerjaan yang tidak kita selesaikan, di waktu kita tidak masuk itu kita upayakan diselesaikan. Itu namanya bersegera-segera kepada ibadah segera itu. Bukan kalau sudah selesai masuk, ya sudah. Padahal kerjaan kita beberapa sih, sedikit saja. Tidak banyak-banyak. Banyak nganggurnya. Kadang-kadang kita malu juga. Banyak nganggurnya daripada ini. Daripada kerjanya banyak nganggurnya. Saya sudah hitung-hitung, sudah lihat. Semua kita ini banyak nganggurnya daripada kerjanya. Jadi, sabar hari itu banyak nganggurnya. Tidak banyak kegiatan, enggak. Enggak full kerja gitu, enggak. Banyaknya. Masih telat juga kadang-kadang, apa-apa itu masih telat, masih tidak cepat. Nah, itu memang intern kita begitu. Ya sesuai barangkali dengan keadaan eksternal begitu, intern kita seperti itu. Jadi, lalu kalau kita perasaan di hati satu sama lain ini, tidak boleh ada perbedaan, sama aja. Jadi satu sama lain itu sama di antara kita itu, tidak ada perbedaan. Artinya kita saling sayang menyayangi, cinta mencintai, beriman. Semata-mata ikhwah karena iman. Kalau salah kita ingatkan, kalau benar kita dukung. Tidak ada perasaan, oh saya kalau dengan situ tidak cocok, kalau dengan ini cocok, kalau dengan itu cocok, kalau dengan ini tidak cocok. Itu tidak ada mestinya. Sebab kita ini satu petugas pusat, yang menjadi contoh dunia, yang ukhuwahnya itu merupakan ikatan awalnya dari suatu kegiatan ukhuwah itu. Jadi kalau ada cocok nggak cocok, berarti kita masih ada kekurangan senangan pada saudara kita seiman. Nah itu kadang-kadang manusia itu memang suka mengikuti nafsunya, padahal Islam ini tidak ada masalah cocok gak cocok. Kalau suruh cocok, itu Allah tidak pandai menciptakan manusia. Sebab manusia itu cocok semua kan. Berarti Allah itu tidak pandai, pintar tukang mobil. Mobil itu modelnya macam-macam. Tidak cocok gak cocok. Jadi beda-beda macam. Bagaimana Allah menciptakan manusia yang cocok-cocok? Tidak pakai cocok-cocok. Memaklumi yang tidak cocok. Yang cocok dimaklumi bahwa kita bersaudara karena iman. Mau cocok, kalau nggak cocok, salah, kita islah. Kalau cocok, ya kita dukung, gitu aja. Nggak pakai ukhuwahnya jadi tekor. Jadi tidak komunikasinya, tidak nikmat komunikasinya. Karena nggak cocok. Jadi seperti awam, bukan seperti pemimpin. Sementara pemimpin-pemimpin kafir itu nggak cocok juga. Waduh, kayaknya dekat kayaknya ini kalau itu begitulah. Jadi dengan kafir saja kata Allah itu ka'annahu waliyun hamim, Jadi wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illal ladzina adzim. Jadi kalau ada permusuhan bainakum di antara kalian itu karena hu waliyun hamim. Seperti seolah saudara dah dekat dengan musuh. Kita sesama mukmin enggak cocok, sudah enggak kelihatan kayak wali, kayak teman dekat betul, padahal bukan musuh, itu dengan musuh aja perintah Allah itu begitu. Nah, ini saya perhatikan keluarga Khilafah ini ya, terutama apa ya, kehidupan pergaulan intern kita ini kelihatannya kok tidak polos gitu, tidak kok ada cocok, kadang enggak cocok, enggak pakai itu dalam iman, enggak pakai. Kalau cocok ya kita dukung, enggak cocok kita tidak dukung, tidak ada perasaan mengurangi nilai keuhuwa. Artinya kita islah, kalau salah islah, selesai, bebas-bebas saja. Om dia adalah kita, artinya sampai istilahnya dami damu, darahku darahmu, sampai begitu orang beriman itu. Jadi harus terbuka jujur, itulah syarat mutlaknya untuk memperkuat terbuka jujur. Sudah enggak pakai wah kamu kok begini, ini ngomongnya enggak jelas, tak apa, iya enggak jelas diminta penjelasannya, selesai, enggak perlu menjadi mengganggu pergaulan kita. Kalau enggak jelas ya kita minta penjelasannya, apa susahnya kan, pokoknya jujur, terbuka, ikhlas lillahi ta'ala. Ukhuwah ini kalau enggak dipupuk betul, bagaimana mau berkorban untuk ukhuwah itu. Sementara sahabat yang kita baca itu gara-gara minum saja sampai mati semua, saking mengutamakan saudaranya. Sampai ada, saya istri saya banyak, kalau ada yang kamu cintai nanti saya cerai untuk kamu satu. Bagaimana kita baru enggak cocok, masalah ngomong aja udah kelihatan wah enggak serius, enggak, kurang dekat. Ini kelihatan kurang sih. Jadi kerja-kerja itu seperti apa ya? Seperti ini bagian kamu, selesai kamu. Seperti masing-masing. Wah itu jelek betul. Jadi apa, kebersihan begitu. Saya perhatikan, wah ini belum pol-polan kita ya. Jadi wajar dengan keadaan kita ini, barangkali dunia yang kita hadapi eksternal begitu, kita internnya jadi cocok barangkali ya. Cuman kita tidak boleh tidak memacu buah itu lebih tinggi lagi. Sebab mereka itu buahnya karena kepentingan. Kalau kita ini bukan ukhuwah karena kepentingan, ukhuwah itu karena tuntunan. Kalau mereka orang-orang di luar itu ukhuwahnya itu karena kepentingan. Kalau kita ukhuwahnya itu bukan karena kepentingan. Ukhuwah kita ini karena tekanan tuntunan yang memang nilainya sangat sakral. Kita harapkan ridho Allah kesananya. Jadi tidak sembarangan ukhuwah itu. Nah, maka untuk menjaga ukhuwah itu ada kejujuran, ketulusan, kejujuran, keterbukaan. Jadi tidak main duga-dugaan. Jadi tidak menduga. Kalau duga-duga itu sesama mukmin enggak boleh menduga-duga. Ada dugaan langsung ditanya. Kamu begini-begini ya? Oh tidak, salah tadi saya pikir ente gini-gini gitu. Terbuka, nggak pakai diduga-duga, barangkali dia, ngapain duga-duga. Jadi langsung aja kan selesai, jadi clear. Nah kalau duga itu pasti setan memanfaatkan dugaan itu untuk suzon. Begitu orang suzon, nah kena dia. Karena nggak jelas masalahnya. Nah maka suzon dalam Islam hanya boleh kepada orang kafir. Jadi orang tersesasi, orang yang tetap bantu pembantu dan seterusnya itu ya. Jadi tidak boleh. Jadi suzon itu satu perbuatan salah. Nah, kalau kita ada perkiraan langsung saja begitu saudara kita kok. Itu perasaan itu dekat. Nah, itu dia cara di dalam perjalanan kita struktural ini untuk melangkah ke depan. Jadi tidak ada Tidak ada macam-macam iblis itu, kita singkirin saja. Kalau ada ini iblis pinggir, gitu aja. Yang iblis-iblis itu cepat selesai, belum masalah gitu. Nah, kalau duga-duga itu pasti setan menggunakan manfaatkan itu. Nah, cara menghilangkan suzon itu adalah transparansi. Kalau administrasi transparansi, kalau kuah kejujuran, keterbukaan dan polos nilai taala semata mata. Nah, itulah yang kita akan lalui ke depan ini untuk menyempurnakan amal kita masing-masing di hadapan Allah. Tanpa tekad seperti itu, bahwa kita itu betul-betul bersaudara, kita berkorban mencari surga. Yang ke neraka minggir. Apa neraka dalam hati, apa neraka di pikiran, apa neraka di tindakan, pokoknya yang ke neraka minggir, gitu. Jangan yang ke neraka yang terang-terangan kita minggir, jangan. Yang neraka di hati, yang neraka di pikiran, yang neraka di tindakan, minggir, kita mau ke surga. Jangan kita sekali ini, tidak ada dua kalinya. Kalau dunia ini apa? Kayak apapun, makan kenyang, ngising. Itu sudah dari dulu itu. Mau hebat kayak apa, makan kenyang, ngising. Nggak bisa lebih-lebih. Mau pusing kepala, makan kenyang, ngising. Mau tersenyum saja, makan kenyang, ngising. Mau jadi orang gila juga, makan kenyang, ngising. Itu enggak, itulah hidup itu. Apapun yang kita cari, makan kenyang, ngising. Yang dicari ini, nilai kita di hadapan Allah ini bagaimana itu. Jadi kalau untuk surga, nah itu baru ada nilai. Kalau yang di dunia ini, pakai pakaian, ya itu. Satu lapis, selesai. Ngantuk, tidur. Kambing, kucing, sama juga. Jadi tidak pakai otak pun hidup. Kalau hidup dunia ini diatur Allah. Mau kita pakai kepala kita sampai pening, mau nggak pening, sama aja. Makan kenyang, ngising. Mau jadi binatang juga, makan kenyang, ngising. Itulah hidup. Nah, di sini kita ini, kita hidup sekali ini mau jalan ke surga, yang ke neraka minggir. Baik itu berupa pikiran, baik berupa ilmu, berupa perasaan hati, mau berupa tindakan apalagi. Pokoknya yang ke neraka minggir, kita mau jalan ke surga. Tekad itu mesti ada dalam hati kita. Nah, dengan cara ukhuwah untuk saling mendukung supaya mempercepat proses ke arah yang ridho Allah itu. Ukhuwah antara orang sesama mukmin yang bersaudara itu harus betul-betul dijaga kuat. Itu prinsip. Itu yang paling utama, sebab keikhlasan tanpa ukhuwah itu tercoder dia. Gampang digoda sama iblis. Kalau perasaan renggang itu ada, tergoda gampang. Namanya iblis itu lihat dari zaman dahulu, kakek-kakek nomain kita udah digoda terus. Dia belum mati-mati barangkali. Nah, demikian apa kita punya pemikiran menghadapi kenyataan dewasa ini yang sedang kita hadapi sekarang, baik eksternal maupun intern, sehingga kita bisa memposisikan diri betul-betul sebagai, mudah-mudahan kita tidak merasa sudah sebagai contoh umat, bukan. Upaya kita bahwa kita pada posisi ini adalah umat terbaiknya umat di muka bumi ini. Jadi tidak kita merasa itu. Kalau kita merasa gitu, sombong pula kita, bukan? Tapi ini kita pada posisi seperti itu. Sebab ya bagaimana ya, kita dulu, karena masalahnya kita yang memproporin. Jadi kita dululah. Jadi kalau kita sampai berada di tingkat awam, ya memalukan lah. Kita berada tingkat tertinggi, karena ini pusat katanya. Dunia lagi. Selampung aja kita belum merasa lebih baik. Padahal posisi kita terbaik di dunia, kan repot itu. Sementara terbaik selampung aja, kita belum merasa terbaik selampung. Ya, jadi jauh sekali. Nah, maka ini kita harus pacu diri. Dengan meleburkan hati kita ini, bahwa kita ini adalah betul-betul bersaudara, dengan tidak ada apa macam-macam pemikiran yang tidak clear. Dan kita harus merasa dekat, tidak boleh merasa jauh. Kalau merasa jauh, kita pertanyakan, saya kok merasa jauh dengan kamu, kenapa ya? Cari setannya supaya dekat. Kenapa merasa jauh? Gitu. Nah, kalau tidak, alhamdulillah. Saya tidak ada yang merasa jauh, tidak ada yang merasa dekat. Semuanya dekat, tidak ada semuanya jauh, semuanya dekat, sama aja. Nggak ada urusan, mau ada yang salah, ada yang benar, biasa hidup ini. Kalau mau benar semua, mana ada orang benar semua. Nabi aja ada salahnya, cuma ada Allah langsung. Kalau Nabi, kalau kita ini kita atau kita. Tapi ada saja, ada kurang, ada lebih, ya biasa. Nah itulah, jadi pagi ini apa kelapangan dada dalam menyelesaikan kerjaan kita ini sangat dibutuhkan dengan penuh ketulusan, kerasan hati dalam rangka memacu kerja kita menghadapi kenyataan di depan ini. Sebab kedepan-kedepan ini kelihatannya tidak bisa seperti yang lewat-lewat ini. Ada tahap-tahap yang barangkali ada lebih gencar, barangkali kita nggak tahu ya, walau-walau. Nah demikian, aku lupa berhasil seperti itu, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.